بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Wad dalilu qauluhu taala زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Berkata Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرْ. Dan barang siapa yang mendustakan kebangkitan, yaitu kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat nanti, barang siapa yang mendustakan al-ba'ats kebangkitan, kafar, maka dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 7. Allah berfirman, "Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang kafir, mereka berkata, "An la yub'atsu," sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, "Bala, pasti mereka akan dibangkitkan." Wa rabbi, dan demi Rabbku, latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan yang mati dari kuburnya, dibangkitkan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan langit dan bumi yang begitu agung, matahari, rembulan dan seterusnya dari makhluk-makhluk Allah yang agung, Allah mampu untuk melakukannya. Menciptakan manusia, ya, yang sedemikian bentuknya, Allah mampu melakukannya. Allah menghidupkan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih mampu lagi jika hanya sekedar mengembalikan. Ya, dah mati, dihidupkan lagi. Nah, menciptakan di awal pertama saja, ya, sebelum adanya manusia, Allah mampu. Dulu enggak ada manusia, kemudian Allah ciptakan sehingga manusia menjadi ada. Setelah ada, dia mati. Dan lebih mampu lagi, lebih mudah bagi Allah untuk sekedar mengembalikan saja. Wa dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang kafir dikatakan di sini, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, mereka mengatakan sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk membantah mereka. Bala wa rabbi, tentu pasti kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi, bahkan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bersumpah. Wa rabbi, dan demi Rabbku, latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum, sungguh kalian akan dibangkitkan dan sungguh kalian akan diberitakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Asyarah penjelasan. Penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap ucapan penulis di atas. Qauluhu, ucapan penulis, man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, barang siapa yang mendustakan kebangkitan pada hari kiamat nanti, kafar, maka dia kafir. Li'annahu jahada ruknan min arkanil iman, dia kafir kenapa? Karena dia telah menentang salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Apa itu? Beriman kepada hari akhir. Termasuk makna beriman kepada hari akhir adalah mengimani adanya kebangkitan. Nah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, ya, tiupan pertama, hancur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian Allah perintahkan tiupan yang kedua, ya, dan setelah tiupan yang kedua hidup lagi semua yang mati untuk kemudian dikumpulkan dan digiring menuju mahsyar. Maka orang yang mengingkari atau mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kafir karena dia mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Itu rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Wali annahu mukadzibun lillah wali rusulihi wali kutubihi. Alasan yang kedua, karena orang yang mendustakan hari kebangkitan berarti dia telah mendustakan Allah dan telah mendustakan rasul-rasulnya dan telah mendustakan kitab-kitab Allah. Li'anna Allah jalla wa ala akhbaru 'anil ba'ts, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan tentang adanya kebangkitan nanti pada hari kiamat. Kalau seorang mendustakan berarti mendustakan firman Allah. Orang yang mendustakan firman Allah berarti dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. War rusul akhbarat anil ba'ats, demikian pula para rasul, mereka mengkhabarkan juga tentang adanya kebangkitan nanti pada hari kiamat. Maka orang yang mendustakan kebangkitan berarti mereka telah mendustakan para rasul. Wal kutub akhbarat anil ba'ats, demikian pula kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya. Nah, baik kitab Zabur, Taurat, Injil dan yang lainnya. Nah, Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab-kitab Allah mengkhabarkan adanya kebangkitan nanti pada hari kiamat. Maka orang yang mengingkari dan mendustakan hari kebangkitan berarti mendustakan kitab-kitab Allah. Faman angkarahu fahuwa kafir. Maka barang siapa yang mendustakan kebangkitan, dan mengingkari kebangkitan, fahuwa kafir, maka dia kafir. Nah. Jadi yang mengatakan kafir ini Allah, ya. Nah. Allah mengatakan za'ama alladzina kafaru. Nah. Alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengatakan sekali-kali kalian tidak akan dibangkitkan atau sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Allah katakan mereka apa? Kafaru, kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil kafirnya orang yang mendustakan hari kebangkitan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, za'ama alladziina kafaru, az-za'mu huwal kadzib. Orang-orang yang kafir, za'ama itu berkata dusta. Nah, itu ucapan mereka, ucapan dusta. Mereka mengatakan sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Ini ucapan kedustaan. Alla yub'atsu. Fadallatil ayah ala anna inkarul ba'tsi kufrun. Ayat ini menunjukkan bahwasannya pengingkaran terhadap hari kebangkitan pada hari kiamat nanti adalah bentuk kufrun, kekufuran. Yaquluna laisa ba'dal mauti ba'sun. Mereka mengatakan bahwasannya setelah kematian enggak ada hari kebangkitan. Sudah mati ya sudah selesai. Al-musyrikuna wa 'abadatul asnam fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yujadiluna bil ba'ts. Orang-orang musyrikun dan para penyembah berhala pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka na'am mendebat dan mengingkari hari kebangkitan. Enggak ada hari kebangkitan, kata mereka. Bahkan mereka mengatakan, na'am, a'idza kunna 'idhaman nakhira, qalu tilka idzan karratun khasirah. Allah kabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nazi'at ayat 11 sampai 12. A'idza kunna 'idhaman nakhira, maka apakah akan dibangkitkan juga jika kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Ini ngejek ini mereka. Apakah kami akan dibangkitkan juga jika kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu, kemudian mereka juga berkata, tilka idzan karratun khasirah. Maka yang demikian itu adalah pengembalian yang merugikan, kata mereka. Ya. Kalau dibangkitkan lagi, ini pengembalian yang merugikan, katanya. Nah. Kemudian dalam ayat setelahnya Allah mengatakan, fa innama hiya zajaratu wahidah. Nah, sungguhnya pengembalian itu, hari kebangkitan itu, hanyalah dengan satu kali tiupan. Fa'idha hum bisahiroh. Dengan sekali tiupan, serta-merta tiba-tiba mereka dalam keadaan hidup dari kubur mereka. Nah, untuk kemudian dikumpulkan ke mahsyar. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, para penyembah berhala dan yang lainnya seperti ini. Dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membantah. Nah, dan mengingkari hari kebangkitan sampai mengatakan na'am ucapan ini. A idza kunna idzaman nakhira? Apakah kami akan dibangkitkan juga jika kami telah menjadi tulang belulang? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu itu adalah pengembalian yang merugikan. Nah. Wa qalu, mereka juga mengatakan dalam ayat yang lain, Allah kabarkan tentang mereka, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah dalam keadaan ramim, hancur, berantakan? Maka dalam ayat setelahnya Allah mengatakan, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu, ya, yang akan menghidupkannya lagi adalah zat alladzi ansyaha awwala maradzat, yang telah menciptakannya di kali pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghidupkannya lagi. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap seluruh makhluknya. Nah. Kemudian wa min mujadalatihim, termasuk dari naam bantahan mereka kepada naam orang-orang yang beriman atau kepada para rasul, bantahan naam orang-orang musyrikun, para penyembah berhala, ya, naam pada rasul Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti yang Allah kabarkan dalam surat Al-Mu'minun. Mereka orang-orang musyrikun mengatakan, ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhama annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. Apakah dia menjanjikan kepada kalian bahwasannya kalian apabila mati dan kalian telah menjadi tanah dan telah menjadi tulang belulang, kemudian kalian akan dikeluarkan, yaitu dikeluarkan dari kuburan kalian. Hayhata hayhata lima tu'adun. Mereka mengatakan hayhat hayhat. Ini kalimat mustahil mustahil lah gitulah ya. Jauh-jauh atau mustahil, ya. Lima tu'adun, jauh-jauh apa yang diancamkan kepada kalian. Kemudian mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Kita mati dan kita hidup, yaitu ada yang mati, ada yang lahir. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Nah, ini ucapan-ucapan orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan pada hari kiamat nanti. Di dalam ayat yang lain juga, nah, mereka mengatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Nah. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang mereka bahwasanya mereka mengatakan, mahiya illa hayatuna dunia, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kami hidup, kami mati dan kami hidup. Itu ada yang mati, ada yang lahir. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak menghancurkan kami kecuali masa. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan pengingkaran mereka orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan. Maka jelaslah kafirnya orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ila ghairi dzalika min maqalatil kuffar minal umami sabiqah. Dan yang selain itu dari ucapan-ucapan orang kafir, ya. Minal umami sabiqah, dari umat-umat terdahulu yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Wa minal musyrikina fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari kalangan musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan mereka mengingkari hari kebangkitan. Faman kadzdzaba bil ba'tsi fa huwa ma'a haula'il kafarah. Maka barang siapa yang mendustakan kebangkitan, maka dia bersama dengan mereka al-kafaroh, bersama dengan mereka orang-orang kafir tersebut. Baik orang-orang kafir dari umat-umat terdahulu atau orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendustakan hari kebangkitan maka masuk dalam golongan mereka, kafarah, kaum yang kafir. Kemudian kata Syekh, la yunkirul ba'tsa illa kafir. Tidak mengingkari kebangkitan kecuali orang yang kafir. Walaqad amara Allahu jalla wa ala nabiyahu an yuqsima bihi 'alal ba'tsi. Sungguh Allah telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah, ya. Na'am, akan adanya hari kebangkitan. Qala, Allah berfirman, Qul bala wa rabbi. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, bala, tentu, pasti mereka akan dibangkitkan. Warabbi, dan demi Rabbku. Nah, jadi Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah. Warabbi, demi Rabbku. Hadza qasam, ini adalah sumpah. Warabbi, demi Rabbku, demi Allah. Latuba'asunna, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Ada lam ta'kid, ya. Kemudian ada nun ta'kid terakhirnya. Nah, orang yang faham dengan ilmu nahwu dia akan mengerti maksud ini. Ya, penekanan setelah penekanan, penegasan setelah penegasan. Nah, latub'atsunna ya, adalah mutaukid pertama, diakhiri dengan nun mutaukid, nun yang menunjukkan penegasan juga. Lam di sini fungsinya untuk penegasan, nun terakhir juga sebagai penegasan. Ya, jadi penegasan setelah penegasan ditambah lagi dengan penegasan sumpah tadi, warabbi, demi Rabbku, ini sudah penegasan ini. La, ini juga penegasan, sungguh ya. Nah, benar-benar la tub'atsunna, ya, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Summa, kemudian la tunabba'unna bima amiltum, sungguh benar-benar akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Menunjukkan benarnya akan adanya kebangkitan. Bahkan Allah memerintahkan nabinya untuk bersumpah tentang hal tersebut. Hadhil ayatu ihdal ayati thalath allati amarallahu nabiyahu fiha an yuqsima alal ba'thi. Ayat ini, Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ayat ini adalah salah satu ayat dari tiga ayat yang Allah perintahkan nabinya, untuk bersumpah. Nah, untuk bersumpah. Untuk bersumpah akan adanya al-ba'ts, kebangkitan. Jadi ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah, ya, bersumpah akan adanya al-ba'ats, kebangkitan. Salah satu ayatnya adalah ini, ayat ini yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil, kafirnya orang yang mengingkari hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ayat ini adalah salah satu ayat dari tiga ayat yang Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah akan adanya ba'ts, kebangkitan. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, karena ada tiga ayat ya yang Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah atas adanya kebangkitan. Ayat yang pertama fi surat Yunus, dalam surat Yunus. Ayat yang ke-53. Allah berfirman, wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa Qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu. Dan mereka bertanya kepadamu, ahaqqun hu, apakah benar? Nah, apakah benar itu ada? Apakah benar siksa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada? Qul i wa rabbi innahu lahaq. Katakan kepada mereka, iya, benar. Wa rabbi, dan demi Rabbku. Ini ada sumpahnya. Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah. Wa rabbi, dan demi Rabbku, innahu lahaq, sesungguhnya azab Allah sungguh benar-benar ada. Sungguh benar-benar ada hak. Wa ma antum bimu'jizin, dan sungguh kalian tidak akan luput darinya. Ya. Itu kalian tidak akan luput dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan akan benar-benar adanya hari kebangkitan. Karena setelah mereka dibangkitkan, kemudian mereka akan dihakimi. Akan dihakimi, dihisab, ya, dan seterusnya. Kemudian akan dibalas sesuai dengan amalan perbuatannya masing-masing. Amal kebaikan dibalas dengan kebaikan, bahkan dengan yang lebih baik. Kemudian kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersumpah akan benarnya azab Allah, akan benarnya hari kebangkitan. Asaniyah, ayat yang kedua, yang di dalamnya Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah akan adanya kebangkitan atau kiamat. Fi surati Saba, yaitu ayat dalam surat Saba. Ayat dalam surat Saba ayat 3 sampai 4. Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. La ya'zubu 'anhu mithqalu dharratin fis samawati wa la fil ardh. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وقال الذين كفروا, orang-orang kafir itu mereka berkata, لا تأتينا الساعة. Kiamat tidak akan datang kepada kalian. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bala, tentu pasti akan datang kiamat. Wa rabbi, dan demi Rabbku. La ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Dan demi Rabbku, zat yang mengetahui perkara yang gaib, la ta'tiyannakum, sungguh hari kiamat akan benar-benar datang kepada kalian. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak tersembunyi darinya seberat dzarrah pun. Tidak akan ada yang bisa tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misqalu dzarrah, walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil. Fis samawati wala fil ard, di langit dan di bumi. Tidak ada sedikit pun yang akan tersembunyi, terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun di langit dan di bumi. Wala asghar min dzalik, tidak pula yang lebih kecil dari itu, lebih kecil dari dzarrah, atau lebih ringan dari dzarrah. Wala akbar illa fi kitabim mubin, atau tidak pula ada yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali telah disebutkan di dalam Alkitab, di dalam kitab yang nyata, yang jelas, yaitu kitab catatan di Lauh Al-Mahfud. Nah, semuanya telah dicatat. Nah, dan bahwasannya tidak ada sedikit pun atau sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh as-sa'ah, kiamat, ya, kebangkitan akan datang kepada kalian. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilu shalihat. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan balasan kebaikan. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu bagi mereka ampunan dari Allah dan rizki yang mulia. Berupa jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Allah balas dengan ampunan, maghfirah. Akan Allah balas dengan rizki yang mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Fallahu amara nabiyahu an yuksima bihi 'alal ba'tsi wa 'ala qiyamis sa'ah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah. Ya, warabbi, demi Rabbku, itu demi Allah. Allah memerintahkan nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah akan adanya kebangkitan dan akan adanya qiyamus sa'ah, hari kiamat. Nah, kul bala warabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Nah, katakan kepada mereka, tentu pasti datang. Dan demi Rabbku, zat yang mengetahui perkara yang gaib, la ta'tiyannakum, sungguh hari kiamat itu benar-benar akan datang kepada kalian. Nah, ini ayat yang kedua, yang padanya ada perintah dari Allah untuk bersumpah akan adanya hari kebangkitan atau akan adanya kiamat. Al-ayatu thalithah, ayat yang ketiga, yang terakhir. Hiya allati ma'ana fi surati Taghabun. Itu ayat yang bersama kita sekarang, yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil kafirnya orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ayat yang bersama kita sekarang, min surati Taghabun, dari surat At-Taghabun. Yaitu ayat za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengatakan, "Naam, sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Naam, bala, tentu. Wa rabbi, dan demi Rabbku, tentu sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan." Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini tiga ayat yang padanya Allah memerintahkan nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah akan adanya kebangkitan dan akan adanya kiamat. Fal hikmatu minal ba'tsi hiya jazaa'ul 'ibad 'ala a'malihim. Apa hikmah dibangkitkannya hamba-hamba, naam, kembali untuk hidup, ya, di hari kiamat nanti? Hikmahnya adalah, hikmah adanya kebangkitan adalah jazaul ibad ala a'malihim, adalah karena para hamba akan dibalas, naam, sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Hikmah dari hari kebangkitan ini adalah karena para hamba, naam, akan Allah balas, akan Allah berikan balasan sesuai dengan amalan mereka. Nah, jika amalan mereka baik, maka Allah balas dengan kebaikan. Jika amalan mereka jelek, jahat, ya, buruk, maka Allah balas dengan kejelekan juga. Nah, dan sungguh ini sangat, naam, sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Nah, di antara bentuk keadilannya adalah Allah akan membalas orang yang beriman dan beramal soleh dengan kebaikan, dan Allah akan membalas orang-orang yang kafir dengan kejelekan. Kalau seandainya sama orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang kafir, setelah mati sudah gak ada apa-apa, ya, gak ada kiamat, gak ada kebangkitan, maka ini bertentangan dengan konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mustahil, gak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hakim, bijak. Ya. Di antara bentuk hikmah dan keadilan Allah adalah dibangkitkannya manusia kembali nanti pada hari kiamat untuk mereka dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, latunabba'unna, maknanya adalah latukhbarunna bi'a'malikum wa tujazuna biha. Artinya adalah kalian akan diberitakan kepada kalian amal perbuatan kalian. Itu akan diberitakan, akan diberitahu amal perbuatan kalian ketika di dunia. Wa tujazuna biha, dan kemudian kalian akan dibalas amal perbuatan kalian tersebut. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, maka balasannya kebaikan, dan kalau amalannya jelek, maka balasannya adalah kejelekan. Taib, selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang ucapan penulis, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, wad dalilu qauluhu ta'ala za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Dari sini kita tahu dan mengerti bahwasannya orang yang mengingkari hari kebangkitan maka dia telah kafir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.